Ale aman asirohan dia berdosa uduk dorohakon muai marsobadi jono jujur agar dosa ki sai sapuho sian rohami Tuhan debatan